adalah tangisanku. Kelakuanmu adalah deritaku. Kebodohan ini harus segera diakhiri sebelum aku benar-benar mati. Aku generasi yang patah hati, terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini. Aku generasi yang patah hati. Kurusnya bayi mereka, rumah mewahmu, keringat mereka. Kebodohan ini harus segera diakhiri sebelum kita benar-benar mati. Aku generasi yang patah hati, terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini. Aku generasi yang patah hati. Aku harus belajar tersenyum sebelum